ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan, kita masuk ke ayat 152. Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian kafir kepadaku. Utsaimin mengambil faedah dari ayat ini, min fawaidil ayah, kata beliau, di antara faedah ayat ini yang pertama, wujubu dzikrillah, wajibnya berzikir. Ya, berzikir itu wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fadhkuruni, ingatlah aku. Sedangkan perintah itu pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Iya. Kata beliau, lil amri bihi, karena di sini Allah memerintahkan, yaitu mutlaqu dzikr, artinya zikir secara umum, arti itu hukumnya wajib. Yajib ala kulli insan an yadhkura rabbah, wajib atas setiap ya manusia untuk mengingat Allah. Bal kullu majlis yajlisul insan wa la yadhkurullaha ta'ala fih wa la yusalli 'alan nabi illa kana 'alaihi tirah. Bahkan kata beliau, setiap majlis yang seseorang duduk di majlis itu di mana ia tidak mengingat Allah, tidak bersalawat atas Rasulullah, kecuali akan menjadi kerugian nanti pada hari kiamat. Itu sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan qat." Ya. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis, la yadhkuruna Allah ta'ala fi. Mereka tidak berzikir pada Allah di majlis tersebut. Wala yusalluna 'alan nabi, tidak pula mereka bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa kanat 'alaihim tirah, kecuali akan menjadi penyesalan, kerugian untuk mereka pada hari kiamat. In syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara lah. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni dosanya. Lihat, ya. Kata Rasulullah, suatu kaum yang duduk-duduk di majelis, majelis apa aja, majelis ngobrol dan yang lainnya, majelis ngopi, ya, yang mereka tidak berzikir kepada Allah di situ, tidak pula bersalawat untuk Rasulullah, dan kebanyakan majelis kita seperti itu terkadang, Pak. Kita duduk sama teman-teman ngobrol ngalor ngidul, ngobrolin tentang dunia, ngobrolin tentang poligami, ngobrolin tentang macam-macam. Ya, kosong dari zikir, kosong dari solawat. Akhirnya apa yang terjadi kata Rasulullah? Kalau kecuali akan menjadi tiroh, yaitu kerugian. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni, kata beliau. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa kita wajib berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai majelis kita itu kosong dari zikir, Pak. Upayakan majelis kita itu ya diselingi dengan, diwarnai dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan sampai majelis kita menjadi majelis yang disebutkan dalam riwayat Tabrani, majelis yang sama dengan bangkai keledai. Ya, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, illa qamu ala mithli jifati himar. kecuali mereka berdiri dari majlis tersebut dalam keadaan apa? Seperti bangkai keledai. Ngeri. Ya. Lakin kata beliau, dzikrullah yanqasimu ila faridhah wa ila wajib wa wajibati wa ila sunnatin min sunnatihi. Tapi zikir itu kata Rasulullah ada yang wajib dan ada yang sunnah. Zikir itu ada yang apa? Yang wajib. Contohnya apa zikir yang wajib? Salat. Salat isinya zikir tidak apa? Dari takbiratul ihram, lalu baca doa istiftah, ta'awudz, baca al-fatihah, ya surat, kemudian ruku. Dalam ruku kita zikir juga. Semua itu salat. Ya, wajib. Ini tolong dong matiin, Pak. Enggak enak kena angin. Ya, jazakallahu khair. Ada juga yang sunnah, yaitu zikir-zikir yang sifatnya tidak wajib, seperti memperbanyak ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Zikir masuk WC, keluar WC, zikir pakai baju, zikir mau tidur, bangun tidur, itu hukumnya sunnah. Tapi kata beliau, mutlaqud dzikr, adapun zikir itu sendiri secara umum hukumnya apa? Wajib. Jangan sampai, Pak, satu hari kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hari yang kita tidak berzikir berarti rugi kita itu. Iya. Faminna faedah yang kedua. Anna man dzakara Allah dzakarahu Allah. Siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan ingat dia. Siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan ingat dia. Allah mengatakan, fadhkuruni, ingatlah aku, adhkurkum, niscaya aku akan ingat kamu. Masya Allah. Wa kaunullahi yadhkuruka a'zam min kaunika tadhkuruhu. Kata beliau, Allah mengingat kamu itu lebih agung daripada kita mengingat Allah. Ya. Kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Di mana ingatnya Allah kepada kita itu, ya, tentu menyebabkan apa? Kita dapat taufik, dapat hidayah, dapat inayah, dapat berbagai macam pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka dari itulah ya akhwal Islam, ternyata amal yang bisa menyebabkan Allah ingat kita itu zikir. Kita ingin supaya Allah ingat kita. Maka caranya kita ingat kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi juga Allah taala berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi." وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْ. Siapa yang mengingatku pada dirinya, aku akan ingat ia pada diriku. Dan siapa yang mengingatku di hadapan halayak, maka aku akan mengingat dia di hadapan halayak yang lebih baik dari itu. Ya. Masya Allah. Maka kata beliau, wa dzikrullah yakunu bil qalbi wa bil lisan wa bil jawarih. Dan zikir itu bisa dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Ya, zikir itu dengan apa? Hati, terus lisan, lisan, yang kedua apa? Anggota badan. Ya. Zikir dengan hati maksudnya apa? Kata beliau, sifatul dzikri bil qalbi, adapun zikir dengan hati, yaitu tafakkur fi ayatillah wa mahabbatuhu wa ta'zimuhu wal inabatu ilaihi wal khauf minhu wa tawakkul alaihi wa ma ila dzalika min a'malil qulub. Zikir dengan hati itu dengan cara memikirkan ayat-ayat Allah. Kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pekerjaan memahami itu pekerjaan apa, Pak? Hati. Ya, ayat per ayat kita baca, kita pahami maknanya. Kita tadaburi betul. Hadis-hadisnya kita baca, kita pahami. Kita lihat bagaimana pendapat-pendapat para ulama. Makanya menuntut ilmu itu termasuk zikir hati. Menuntut ilmu itu termasuk zikir apa? Zikir hati. Dan zikir hati ini, Masya Allah, Pak, zikir yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau lisan berzikir tapi hati tidak berzikir, percuma. Ya. Tidak ada nilainya. Maka kata beliau, zikir hati itu caranya dengan bagaimana? Memikirkan ayat-ayat Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, kembali kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Itu namanya zikir dengan hati kita. Adapun zikir dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan ini juga pahalanya besar, Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ahabul kalami ilallah, kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Rasul juga bersabda, kalimatani habibatani indallah, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat, ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah. Iya. Adapun dikir dengan anggota badan, contohnya apa? Al-qiyam fi sholah, seperti sholat, ruku, sujud, berjihad, berzakat. Semua itu zikir. Ya, berhaji, berumroh. Itu semua zikir, ya akhal Islam. Nah ini, ya akhal Islam. Maka upayakan semua zikir. Hati kita zikir, lisan kita zikir, anggota badan kita juga apa? Berzikir, Masya Allah. Nah ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, tentunya zikir yang paling utama itu, yaitu apa? Menuntut ilmu, mentadaburi Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seutama-utamanya zikir sudah. Ya. Faedah yang ketiga, fadilatul zikr. Ayat ini menunjukkan keistimewaan zikir. Li'anna bihi yahsulu dzikrullah lil 'abd. Li'anna bihi yahsulu dzikrullah lil 'abd, karena dengan cara kita berzikir kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Subhanallah. Ya. Ibnu Qayyim, Pak, menyebutkan faedah zikir banyak sekali, Pak. Disebutkan sebagiannya oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau, ya, Fiqhul Adhiyati wal Adhkar. Di antaranya apa? Faedah zikir. Yang pertama, tahsinul qalbi min waswasati syaitan. Benteng hati dari waswas setan. Orang yang selalu zikir itu setan susah ganggu dia, Pak. Makanya Ibnu Abbas mengatakan apa? Asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu selalu nongkrongin hati anak Adam, memperhatikan terus tuh. Fa in dzakara Allah khanas, kalau ia berzikir kepada Allah dia ketakutan, pergi dia. Wa in ghafila waswas, tapi kalau dia lalai, setan akan memberikan apa? Waswas. Makanya setan tuh, Pak, berupaya sekuat tenaga bagaimana caranya supaya kita tidak berzikir. Baru zikir sebentar diingetin. Ingat ke sini, ingat ke sono, ingat macam-macam. Akhirnya ya, Barangkali di antara kita baru satu menit zikir udah selesai. Lebih banyak ingat sana sininya, Pak. Balik lagi zikir lagi, baru satu menit diingetin lagi sana sini. Akhirnya susah jadinya. Makanya ya, ini butuh kepada apa? Latihan. Salafus saleh terdahulu kalau pergi menuju sesuatu, dia melatih, wah ini kesempatan buat latihan zikir. Ah, saya sampai tempat sana mau zikir terus. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sampai santai tempat sana, dari tempat sini ke sana saya zikir lagi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sehingga melatih lisan kita untuk terbiasa apa? Zikir. Kalau lisan kita sudah terbiasa zikir, insyaallah jauh dari ghibah. Kalau lisan kita tidak terbiasa zikir, ghibah gampang, dusta gampang, udah. Ya. Faedah selanjutnya, wa minha. Wujubu syukur, wajibnya bersyukur. Wajibnya apa? Bersyukur. Wa syukru yakunu bil qalbi wa bil lisan wa bil jawarih. Wa la yakunu illa fi muqabalati ni'mah. Syukur itu dengan hati, lisan dan anggota badan. Dan syukur itu, Pak, ya. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat, akhi, kita itu setiap detiknya tidak lepas dari nikmat loh, Mas. Ya tidak. Setiap detiknya kita tidak lepas dari nikmat. Oksigen yang kita hirup. Belum lagi mata, telinga, kulit kita. Belum lagi anggota tubuh kita. Jantung yang terus berdetak dengan perintah Allah. Ya. Darah yang terus beredar, demikian. Semua dengan perintah Allah itu nikmat, subhanallah. Dan semua kalau kita pikir-pikir, Pak, amal kita dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita enggak seimbang. Satu detik saja sulit sekali rasanya menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara amal soleh kita sedikit. Itu juga yang diterima sedikit. Makanya benar kata Rasulullah SAW, kita itu masuk surga murni dengan karunia Allah saja. Sebab kalau misalnya kita masuk surga itu karena amal, gak sebanding nikmat surga dengan amalan soleh kita itu. Iya. Tapi karunia Allah yang besar, di mana amalan soleh diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda di sisinya. Maka bagaimana syukur dengan hati? Syukur dengan hati itu yaitu dengan cara meyakini bahwa nikmat-nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tabligh wa syukru bil qalbi an ya'taqid al insan bi qalbi anna hadhi ni'mah min Allah taala wahdah. Ya, mensyukuri dengan hati artinya seorang manusia meyakini bahwa nikmat-nikmat itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sepintar apapun Anda, kalau Allah takdirkan tidak dapat nikmat, enggak dapat. Sekaya apapun Anda, kalau Allah takdirkan enggak bisa makan, enggak bisa makan. Ya, seperkasa apapun Anda, badan Anda kuat dan hebat, kalau Allah takdirkan sakit, sakit, Pak. Ya. Maka dari itulah ya akhwal Islam, yakin kita yakin, saya yakin ya bahwa semua nikmat yang kita rasakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir apa syukur dengan apa? Lisan, fa an yatahaddatsal insan bi ni'amihi laftikharan. Itu Di antara syukur dengan lisan apa? Menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain, bukan karena ingin berbangga, bukan, Pak. Supaya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabb-mu, maka ceritakanlah. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan menceritakan di sini artinya memperlihatkan nikmat pada diri kita. Artinya kalau antum diberikan oleh Allah rezeki banyak, duit banyak, jangan pakai bajunya yang tambal-tambalan. Itu namanya tidak memperlihatkan apa? Nikmat. Allah udah kasih kamu, ya, nikmat banyak, duitnya masya Allah, seabrek-abrek. Motornya yang tahun 60, kata-kata, mogok mulu. Susah amat beli. Beli mau, ya sesuai dengan kemampuan kita, bukan untuk bersombong-sombong, tidak. Tapi sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, enggak masalah. Ya. Nah, ini akal Islam. Di antara syukur dengan lisan itu kita ucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ditimpa kesenangan biasanya beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi tatimmu bihi shalihat. Segala puji bagi Allah yang sempurna dengannya ya yang amalan-amalan saleh. Tapi kalau beliau ditimpa musibah, kesusahan, kesedihan, beliau ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Seakan-akan Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita, Pak, supaya kita muji Allah itu pada setiap keadaan. Di saat susah, puji Allah. Karena kesusahan itu hakikatnya apa? Ujian untuk mengangkat derajat dan mengugurkan apa? Dosa. Alhamdulillah. Ya. Wa amma syukru bil jawarih. Adapun syukur dengan anggota badan. Fa an yaqumal insan bi ta'atillah. Itu ia gunakan anggota badannya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Syukuri badanmu yang kuat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, Pak. Badan bagus-bagus cuma buat dipamer-pamerin aja binaraga, ya. Sana kemari, bangga dengan badannya. Uduh. Ibadahnya jauh. Iya. Jalan kaki ke masjid 200 meter enggak kuat. Sayang sekali, Pak. Badan bagus-bagus, kuat lagi sehat, ternyata yang enggak digunakan buat sholat tahajud. Enggak digunakan untuk sholat berjamaah. Enggak digunakan untuk menuntut ilmu. Iya. Mengerikan sekali akhwal Islam azani Allah yakum. Makanya Allah mensifati orang munafik itu gimana, Pak? Wa idza raaitahum tu'jibuka ajsaduhum. Kalau kamu melihat orang munafik itu, badannya itu membuat kamu kagum. Tapi hatinya kosong dari iman. Jangan sampai. Maka gunakan nikmat mata itu untuk baca buku, coba deh. Ya, di sini banyak toko buku. Banyak di antara kita rajin beli buku, tapi buat pajangan doang. Setelah itu bingung mau baca yang mana gitu. Coba, ya, nikmat mata ini buat baca buku, masya Allah. Buat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat telinga kita gunakan untuk mendengarkan kajian, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kaki kita gunakan untuk berjalan menuju masjid, berjalan menuju majelis-majelis ilmu, taman-taman surga. Ya. Faedah selanjutnya, wa min fawaidil ayah, wujubu mulahadhatil ikhlas. Wajibnya memperhatikan keikhlasan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku. yakni mukhlisina lillah, artinya bersyukur itu dengan cara mengikhlaskan ya ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang memberikan kepada kita nikmat? Kalau Allah yang memberikan kepada nikmat, siapa yang kita syukuri? Allah. Kalau Allah yang memberikan kepada kita nikmat, tahu-tahu kita yang kita ibadahnya kepada selain Allah, kurang ajar. Kayak antum punya pembantu, pembantunya udah digaji, ini tahu-tahu kerjanya sama orang lain, dipecat. Allah sudah ngasih kita nikmat banyak, oksigen, air dan yang lain, tahu-tahu nyembahnya ke matahari. Gimana Allah enggak marah, enggak murka? Ya, ikhwata Islam azani Allah ya. Faminha faedah selanjutnya, tahrimu kufrin ni'mah, haramnya kufur nikmat. Karena Allah berfirman, washkuru li wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kafir kepadaku. Walihada idza an'ama Allahu ala 'abdihi ni'mah fa innahu yuhibbu an yara athara ni'matihi 'alaihi. Oleh karena itulah apabila Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah ingin dan suka sekali melihat bekas nikmat itu ada pada si hamba. Fa idza an'ama Allahu 'alaihi bi'ilmin, contoh misalnya. Kalau Allah berikan nikmat ilmu, ya. Maka Allah suka si orang alim ini untuk memperlihatkan bekas nikmat tersebut. Dengan cara apa? Pertama, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyebarkan ilmunya. Tidak bakhil kepada manusia untuk menyebarkan apa? Ilmu. Ya. Yang ketiga, dia berdakwah kepada manusia dengan ilmu. Dan dia berusaha untuk memberikan faedah ilmu kepada teman-temannya, kepada karib kerabatnya, kepada manusia secara umum. Itu sebagai rasa syukur apa? Nikmat ilmu. Ya. Kalau antum dikasih harta, jangan lupa syukuri. Diinfakkan. Ya, perhatikan orang-orang susah. Kalau antum diberikan nikmat apalagi? Banyak sekali akhwal Islam. Maka setiap kita yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya saya mensyukuri nikmat ini. Ya. Ana yakin setiap kita punya HP, ya enggak? HP nikmat tidak, Pak? Nikmat. Yang kita pikirkan bagaimana caranya mensyukuri nikmat HP ini. Ya. Yang paling berat, Pak, karena HP ini bisa menjadi sumber kebaikan, bisa juga menjadi sumber apa? Keburukan. Ya. Kita lanjutkan ayat 153. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh menjadikan dua perkara ini sebagai perkara yang membantu kita dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama sabar. Yang kedua apa? Salat. Ya. Makanya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau dihadapkan pada perkara yang sulit segera salat. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ditimpa perkara yang sulit salat. Antum misalnya di kantor nih mendapatkan kesulitan, sholat. Antum dalam rumah tangga mendapatkan kesulitan, sholat. Antum lagi bisnis dapat kesulitan, sholat. Ketika kita mendengar apa ditimpa kesedihan, sholat. Disertai dengan apa? Sabar. Bahkan Imam Bukhari ya, beliau setiap kali mau memasukkan hadis dalam Sahih Bukhari, sholat dulu 2 rakaat. Minta tolong kepada Allah supaya jangan sampai salah langkah dalam memasukkan apa? Hadis. Makanya Sahih Bukhari menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, bayangkan. Iya. Syekhul Islam Taimiyah kalau baca buku terus enggak paham, sholat. Bayangkan. Antum pernah enggak belajar nahwu sorob susah banget? Aduh, sholat, Pak. Minta kepada Allah, ya Allah mudahkan pelajaran nahwu sorob ini ya Allah. Saya pengen bisa bahasa kitabmu ya Allah. Saya pengen bisa bahasa nabimu dan para sahabatmu. Tolong mudahkan ya Allah. Sholat. Ya. Jadi kita jadikan sabar dan sholat itu sebagai pembantu kita untuk menyelesaikan berbagai macam apa? Permasalahan hidup. Kalau kita jadikan 2 perkara ini, insya Allah Pak, Allah pasti bantu Pak. Tapi kalau kita kan selalu lalai masalahnya. Ketika ditimpa kesedihan, bukannya sholat, tapi malah curhat di Facebook. Ketika ditimpa kesulitan, bukannya sholat, tapi malah ngeluh ke orang-orang. Gimana Allah akan bantu? Iya. Maka Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan apa? Sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya bersama orang yang sabar maksudnya apa? Artinya bersama dengan pertolongannya, dengan perhatiannya, dengan taufiknya. Bayangkan. Ada seorang ibu Pak, pernah telepon saya curhat tentang masalah rumah tangga. Cerita dia 1/2 jam. Jawaban saya cuma 1 kata. Sabar ya Bu. Apa katanya? Saya sudah nanya 3 ustadz, jawabannya sama. Sabar ya Bu. Emang gak ada yang kalimat yang lain ya Ustadz? Kita katakan ya Subhanallah. Emangnya kalau sabar itu kira-kira Allah tidak akan membantu ya? Dikemanakan ayat innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dikemanakan ayat innallaha yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang yang sabar. Kalau kita sabar Allah cuekin gitu, suzon sama Allah. Siapapun yang sabar pasti Allah akan apa? Bantu, pasti itu Pak. Dan hasil kesabaran itu biasanya lebih manis dari madu. Sedangkan tidak sabar itu biasanya pahit. Kelihatannya manis tapi hasilnya pahit sekali. Iya. Tip dari ayat ini kita ambil faedah. Yang pertama, fadilatul iman. Wa annahu min asyrafi awsafil insan. Ayat ini menunjukkan keistimewaan iman. Di mana sifat yang paling mulia dari seorang manusia itu ketika ia disebut mukmin. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Masya Allah. Panggilan ini luar biasa, Pak. Hai orang-orang yang beriman. Masya Allah. Kedengarannya juga enak gak, Pak? Iya. Dari itulah ya akhul Islam, kita bersyukur Allah berikan kepada kita keimanan. Maka jangan sia-siakan keimanan tersebut, Pak. Jangan sampai gara-gara kita menyia-nyiakan iman yang ada di hati kita, akhirnya Allah cabut tuh keimanan dari hati kita. Kenapa? Karena kita ternyata tidak becus memelihara keimanan kita. Iya. Yeah. Faminha, faedah yang kedua. Al-irsyad ilal isti'anah bis-shalah was-sabr. Anjuran untuk minta tolong dengan sholat dan sabar. Ya. Kita minta tolong tuh dengan cara apa? Sholat, perbanyak sholat dah. Dalam keadaan apapun banyakin sholat deh. Ya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah oleh kalian sebaik-baiknya amal kalian itu adalah sholat. Jadi sebaik-baiknya amal kita apa? Sholat, Pak. Sholat. Iya. Wa minha bayanu al-athar al-hamidah lis-shalah. Faedah yang ketiga, penjelasan tentang pengaruh yang luar biasa dari sholat. Wa anna min athariha al-hamidah annaha tu'inul 'abda fi umurihi. Di antara pengaruh dahsyat sholat apa? Itu membantu kita dalam urus menyelesaikan urusan-urusan kita. Sudahlah, pertama, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki di waktu malam sholat tahajud, tapi pas pagi harinya mencuri, ya Rasulullah. Ini malamnya tahajud, paginya mencuri, gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Satamna'uhu sholatu. Kelak sholatnya akan mencegahnya. Artinya kalau ada orang, Pak, rajin sholat dan benar-benar khusyuk dalam sholatnya, insya Allah sholatnya akan memberikan kekuatan pada dirinya itu. Bukan berarti mencuri boleh, ya. Nah, ini akhwal Islam, azami Allah. Makanya subhanallah, pengaruhnya dahsyat sekali, Pak, sholat itu. Membantu segala macam urusan-urusan kita. Wa minha faedah selanjutnya, jawazul isti'anah bi ghairillah fima yumkin an yu'ina fih. Bolehnya minta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang ia mampu untuk membantu kita. Ya. Kalau kita minta tolong sama polisi untuk menghadapi maling, boleh enggak, Pak? Boleh, enggak masalah, karena itu kan memang kemampuan dia. Iya. Tapi kalau kita minta tolong sama mayat untuk menghilangkan bala, boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Syirik besar. Karena mayat tidak bisa menghilangkan apa? Bala, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Aminha annal isti'anah bis-shalah min muqtadayatil iman. Wa minta bantuan dengan sholat itu adalah merupakan salah satu konsekuensi iman. Ya. Orang yang beriman berusaha terus bagaimana jadikan sholat itu sebagai pelipur lara dia. Orang yang beriman menjadikan sholat itu sebagai apa, Pak? Cahaya hidupnya, kebiasaan dalam hidupnya. Aminha fadilatus sabr li'annahu yu'inu al-umur. Ya, di antara faedah ayat ini juga keutamaan sabar, dan bahwasanya sabar juga bisa membantu menyelesaikan urusan. Ya. Wasabru tsaqilun jiddan 'alan nafs, tapi sabar itu berat banget, Pak. Memang sih kalau sabar itu mudah diucapkan tidak? Mudah. Kedengarannya enak enggak, Pak? Enak. Enakkah kalau Anda disebut kamu itu penyabar orangnya? Enak enggak, Pak? Enak banget. Tapi masalahnya berat banget, Pak. Panas. Banyak orang ketika kita katakan sabar ya, Pak, jawabannya apa? Sampai kapan saya bersabar? Sabar kan ada batasnya. Sampai ada orang berkata ini kesabaran saya sudah hampir habis. Itu namanya enggak sabar, Mas. Sabar itu tidak ada batasnya, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah kalian. Sampai kapan? Hatta talqauni ala haud. Sampai berjumpa denganku di telaga haud. Tuh, lihat. Jadi sabarnya sampai kapan? Sampai mati. Kita sabar untuk terus sholat, menjaga sholat sampai kapan? Sampai mati. Kita sabar untuk menaati Allah, sabar menjauhi larangan Allah sampai kapan? Sampai mati. Sabar. Kata beliau, li'annal insan idza asabahu dhiqun aw bala'un tsaqilun 'alaihi yatahammalahu fahtaja ila sabr. Karena seseorang itu kalau dikasih kesempitan atau ujian yang berat butuh sabar. Iya. Maka dari itulah kewajiban kita. Karena sabar itu, Pak, kita butuhkan dalam setiap perkara. Menjaga sholat butuh sabar, tidak? Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan sabarlah kamu di atas sholat. Tuh, lihat. Untuk bisa menjaga kekhusyuan sholat itu butuh sabar enggak, Pak? Butuh sabar. Orang yang tidak sabaran dengan sholat, susah dia. Ya. Menjaga sholat lima waktu itu sulit buat dia. Mau sholat tahajud, apalagi sholat tahajud, mau bangun, ya Allah, ya Rabbi. Ngelihat baru jam 2, gampang lah, nanti jam 3. Bangun jam 3, nanti ajalah kalau ngedengar adzan awal. Tahu-tahu adzan awal enggak ada. Itu adzan subuh langsung, ya enggak sholat tahajud. Ya. Berat, Pak, memang. Untuk beramal soleh itu berat, karena amal soleh itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Untuk meninggalkan maksiat berat, tidak, Pak? Butuh sabar, tidak? Butuh sabar. Di depan antum lewat akhwat cantik banget, astagfirullahaladzim. Untuk menundukkan pandangan itu berat sekali itu kadang. Apalagi yang masih jomblo. Iya. Untuk meninggalkan perbuatan, apalagi antum kerja di tempat yang haram, mikir kalau saya keluar nanti saya makan istri anak pakai apa. Wah, untuk meninggalkan tuh sabar, harus punya kesabaran memang. Cari nafkah butuh sabar. Emang cari duit gak butuh banting tulang, Pak? Ya. Ada yang sampai gak tidur semalaman, berangkat habis subuh, pulang maghrib gak pernah ngeliat matahari demi mencari nafkah. Sabar. Dalam kehidupan rumah tangga butuh sabar gak, Pak? Sabar menghadapi istri yang cerewet, sabar menghadapi anak yang nakal. Iya. Bahkan dalam semua kehidupan kita sehari-hari, kita butuh kesabaran. Menyelesaikan berbagai macam permasalahan butuh sabar. Tidak bisa kita langsung segera simsalabim jadi, tidak bisa. Makanya kesabaran itu, ya akhi, ya kunci untuk menyelesaikan segala macam perkara. Sabarlah, sabarlah dulu. Ya. Faedah selanjutnya. Amin fawaidil ayah. Anna fis sabri tansyitan al a'mal wa tsabat 'alaiha. Bahwa sabar itu, Pak, memberikan kekuatan untuk istiqomah di atas amal. Ya. Untuk supaya bisa istiqomah nih di atas suatu amal, penting sabar. Tapi untuk bisa sabar butuh kepada apa coba, Pak? Banyak perkara. Perkara yang pertama, supaya kita bisa sabar itu, Pak, sering-sering menghibur hati. Misalnya antum ditimpa musibah, untuk sabar di atas musibah langsung kita hibur. Ini musibah, masya Allah, bisa menggugurkan dosa-dosa saya, mengangkat derajat-derajat saya. Bayangkan sakit saya, panas saya, dan yang lain saya, itu bisa menggugurkan dosa saya yang banyak, alhamdulillah. Dengan cara kita menghibur diri itu, Pak, sabar insyaallah. Ketika antum zikir pagi dan petang, nih zikir banyak amat ya, Orang yang enggak sabaran, Pak, milih-milih aja, ah yang ini aja dah, yang cepetan. Mau baca semuanya enggak sabar. Tapi ketika kita menghibur diri, bayangkan ini zikir-zikir ini pahalanya besar sekali, Masya Allah. Dengan cara kita merayu jiwa kita. Makanya kata para ulama, jiwa kita itu seperti wanita yang butuh dirayu. Rayu jiwa kita itu. Ya. Ketika kita mau sholat tahajud berat nih, rayu. Bayangkan betapa besarnya sholat tahajud. Sampai-sampai Allah kagum sama orang yang tahajud. Hai jiwa, apa kamu tidak ingin Allah kagum kepada kamu? Coba kita rayu itu, Pak, supaya dia mau semangat apa? Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah masuk isya ya? Baik, segera cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.